بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian beserta kajian Islamiyah yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki pembahasan landasan utama yang pertama. Yaitu tentang bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Dan telah kita baca dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala, definisi atau penjelasan siapa Rabb kita yang kita sembah, bagaimana kita mengenalnya dengan ayat-ayat dan dengan makhluk-makhluknya. Dan beliau telah menanamkan kaidah bahwa Ar-Rabb huwal ma'bud, yang diibadahi. Ar-Rabb dia pula yang diibadahi. Sebab siapa yang bersendirian di dalam mencipta, di dalam menguasai, di dalam memberi rezeki dan dalam mengatur segala perkara, dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, maka beliau pun menjelaskan setelahnya tentang bentuk-bentuk ibadah. Beliau menerangkan tentang bentuk-bentuk ibadah, bahwa ibadah itu yang Allah perintah beraneka ragam. Beliau sebutkan tiga pokoknya: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Juga beliau terangkan tentang bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, seperti doa, al-khauf war-raja, dan seterusnya dari 14 bentuk ibadah sebagai contoh. Kemudian beliau menerangkan bahwa seluruh ibadah itu hanya milik Allah. Seluruh ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan beliau jelaskan sebuah kaidah di dalam hal ini. Kata beliau, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah itu untuk selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik yang kafir. Iya. Ini kaidah di dalam makna ibadah, bahwa ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah. Ibadah seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia dianggap sebagai ibadah, digolongkan sebagai ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah walaupun sedikit, ini menyebabkannya dikeluarkan dari keislaman dan ia dianggap sebagai seorang musyrik yang melakukan syirik akbar. Maka setelah menguraikan kaidah ini, Syekh rahimahullah mulai masuk menjelaskan dalil-dalil dari beberapa contoh bentuk ibadah yang beliau terangkan. Ya, dan beliau menyinggung 14 contoh ini karena ini adalah dari contoh-contoh ibadah yang sangat agung. Ya. Dan sering terjadi di tengah manusia orang-orang yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bermula menjelaskan tentang doa. Kata beliau, wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Di halaman 43 di buku panduan antum. Kata penulis rahimahullah, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, adalah pokok ibadah. Adalah pokok ibadah. Iya. Ini hadith dengan konteks ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dan terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Ada konteks lain dari hadits An-Nu'man bin Bashir, nah, haditsnya sahih. Konteksnya ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, dialah ibadah. Pakai kata huwa. Ya. Maknanya sebenarnya sama. Maknanya sama. Kalau dikatakan doa dia adalah ibadah, huwal ibadah. Ini menunjukkan bahwa seluruh ibadah itu adalah doa, dan doa itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan kalau dirinci, ibadah itu banyak bentuknya dan doa bagian dari ibadah. Namun dia adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Iya. Maka doa adalah ibadah. Ini tegas dari Nabi. Beliau mengatakan mukhul ibadah, atau dalam riwayat yang sahih huwal ibadah, menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Kemudian beliau membawakan dalil lain. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabb kalian berkata, Rabb kalian yang menciptakan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, bermohonlah kepadaku, astajib lakum, pasti saya akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang bersombong, berpaling dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina dan direndahkan. Ya. Jadi ayat ini tegas sekali menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Pertama Allah perintah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, menunjukkan bahwa dia adalah hal yang dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, berarti dia adalah ibadah. Sudah berlalu bersama kita definisi ibadah. Ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal amali al batina wal zahira. Dia adalah penamaan yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan seluruh perkara yang diridai oleh Allah, dari ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin. Iya. Jadi itu ibadah. Kapan sesuatu dicintai dan diridai oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Jadi sisi yang pertama, Allah firman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ya. Ini perintah. Menunjukkan doa adalah dicintai oleh Allah. Dan sisi yang kedua dari ayat, Allah mengancam orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, tidak berdoa kepadanya, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Iya. Baik. Maka ini sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Dan harus diketahui bahwa doa adalah ibadah yang sangat agung. Harus diikhlaskan kepada Allah. Tidak boleh ada perantara antara hamba dan antara Allah di dalam berdoa kepadanya. Iya. Disebutkan oleh sebagian a'immatud da'wah di kitab Ad-Durar As-Saniyah, beliau mengatakan, ittafaqal ulama'u kulluhum ala anna man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yatawakkalu alaihim wa yas'aluhum faqad kafar. Para ulama seluruhnya telah bersepakat bahwa siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah ada perantara-perantara yang dia berdoa kepada perantara-perantara itu, bertawakal kepada mereka, meminta kepada mereka, maka ulama sepakat ia telah kafir. Iya. Jelas ya? Dan di halaman lain disebutkan, wa min a'zami anwa'ihi wa aktsarihi wuqu'an fi hadhihi al-azman. Beliau, dan dari bentuk kesyirikan yang paling besar dan bentuk kesyirikan yang paling banyak terjadi di masa ini adalah talabul hawaij minal mauta, adalah meminta hajatnya kepada orang yang sudah mati, wal istighatsa bihim, dan beristighatsa kepada mereka, wat tawajjuh ilaihim, menghadapkan doa wajah kepada mereka. Kata beliau, wa hadza aslu syirkil alam, dan ini adalah pokok kesyirikan alam. Ya. Wa hadza muttafaqun alaihi annahu min asyirkil akbar, dan ini disepakati bahwa dia dianggap sebagai syirik akbar. Dianggap sebagai apa? Syirik akbar. Nah. Jadi dari apa yang saya uraikan ini telah tampak dengan jelas bahwa doa adalah ibadah yang sangat agung hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik akbar. Doa itu terbagi dua. Doa terbagi dua. Yang pertama adalah doa masalah. Dan yang kedua adalah doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ya. Doa masalah itu doa permohonan, permintaan. Ya. Doa masalah. Dia menadahkan tangannya memohon kepada Allah hajatnya. Memohon kepada Allah hajatnya. Dan seterusnya dari bentuk doa. Dan doa masalah ini kata, adalah kata doa yang biasanya dipahami dalam bahasa kita. Ya. Ini doa masalah namanya. Dan yang kedua ada namanya doa ibadah. Ada namanya doa ibadah. Itu doa bermakna ibadah secara umum. Ya. Karena seorang hamba dia beribadah dengan doa itu, memohon kepada Allah pahalanya dan takut dari siksaannya. Ini doa ibadah. Karena itulah sebagian konteks doa di dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran, ia bisa bermakna ibadah. Bisa diartikan ibadah ke dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Seperti ayat yang sudah berlalu bersama kita, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Berdoa di sini bermakna apa? Doa masalah atau doa ibadah? Ya, doa ibadah yang dimaksudkan. Jangan kalian menegakkan ibadah apapun. Ya. Mempersekutukan Allah dalam ibadah apapun dengan siapapun dari makhluk. Jelas ya? Maka ini pembagian doa, bahwa doa terbagi dua, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Kemudian setelah menjelaskan tentang doa, Syekh Murpinda menjelaskan tentang al-khawf. Ini contoh ibadah yang kedua. Yang ingin beliau terangkan dalilnya. Kata beliau, wa dalilul khawfi, dan dalil al-khawf, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil khauf, bahwa khauf adalah ibadah, adalah firman Allah ta'ala, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada mereka. Yaitu kepada kaum musyrikin itu. Wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau memang benar-benar kalian itu beriman. Iya. Jadi perintah, Allah perintah supaya takut kepadanya. Dan Allah terangkan bahwa itu adalah lambang keimanan. Ya. Adalah lambang keimanan. Maka ini menunjukkan bahwa al-khawf adalah ibadah. Dari bentuk-bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Al-khawf ini rasa takut. Al-khawf adalah rasa takut. Ibnu Al-Qayyim membahasakannya di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau katakan al-khawf adalah ta'allumul qalb wa harakatuhu bisababi tawakku'i makruhin fil mustaqbal. Al-khawf itu adalah kesedihan hati dan pergolakan di dalam hati disebabkan kekhawatiran akan terjadinya hal yang makruh di masa mendatang, hal yang tidak disenangi di masa mendatang. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-khauf. Ada kerisauan, kesedihan di dalam hatinya karena dia khawatir akan tertimpa dengan sesuatu yang jelek misalnya, atau tertimpa dengan sesuatu yang akan membinasakannya, atau tertimpa dengan sesuatu yang mengganggunya. Ya. Ini disebut dengan al-khauf, rasa takut. Nah. Iya. Jelas ya? Dan di sini ada beberapa ibadah yang mirip lafadznya itu berdekatan namun maknanya berbeda. Ya. Mungkin semuanya kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia mungkin bermakna takut. Ada 4 kata. Yang pertama al-wajal, yang kedua al-khauf, yang ketiga al-khasyah, dan yang keempat ar-rahbah. Ar-rahbah. Ya. Jelas ya? 3 hal akan diterangkan insyaallah. Takut, khasyah, dan rahbah. Ini akan dijelaskan. Ya. Ada kemiripan. Ada kemiripan dari sisi lafaz, tapi maknanya ada perbedaan. Maknanya ada perbedaan. Kalau dia berkaitan dalam ibadah, rasa takut ini adalah mewarnai orang-orang yang beriman. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ini kata al-khauf. Dan al-khauf, rasa takut, salah satu sebab yang menyebabkan hati itu menjadi hati yang bersih, hati yang salih. Ya. Menjadi hati yang salih. Karena hati secara umum dia perlu kepada 3 hal. Kapan hati ini kosong dari 3 perkara, maka itu adalah kerusakan untuk hati. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Fama hufizat hududullah wa maharimuhu wa wasal wasiluna ilayhi bimithli khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi." Kata beliau, tidak pernah batasan-batasan Allah dan larangan-larangan Allah itu dijaga, dan tidak pernah ada yang sampai ke sana dalam memeliharanya. Maksudnya di sini tidak ada yang bisa menegakkan agamanya dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan, seperti orang yang memiliki rasa khauf, rasa takut pertama, waraja dan rasa harapan, kemudian yang ketiga wa mahabbati dan rasa cinta kepada Allah. Kita beliau, famata khalal qalbu min hadhihi thalath, kapan hati itu kosong dari 3 ini. Jadi harus ada 3 pada hati. Ada khauf, rasa takut, dan ada roja, rasa harapan, dan ada al-mahabbah, rasa cinta. Jelas ya? Kapan 3 hal ini kosong dari hati, fasada fasadan la yurja salahuhu abadan, maka hati itu akan rusak dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan baiknya. Wa mata dha'ufa fihi syai'un min hadhihi, kapan salah satu dari 3 ini lemah, dha'ufa imanuhu bihasabih, maka keimanannya akan lemah sesuai dengan kadar kelemahan 3 hal ini. Jelas ya? Sesuai dengan kelemahan 3 hal ini. Maka ini 3 perkara dan semuanya dianggap sebagai rukun ibadah. Semuanya dianggap apa? Rukun ibadah. Ya, harus ada khauf, rasa takut, dan harus ada roja, rasa harapan, dan harus ada apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Ini yang dikumpulkan dalam sebuah ayat. Allah berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka itu orang-orang yang salih itu, mereka berdoa, beribadah ya. Sini doa bermana doa apa? Doa masalah atau doa ibadah. Mereka ini berdoa beribadah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah kepada Rabb mereka, kedekatan, ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat darinya. Ini melambangkan kecintaan, selalu dia mencari, penuh kecintaan. Wa yarjuna rahmata, ada raja, dia mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adaba, dan dia takut kepada siksanya. Tiga hal dikumpulkan. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullah, man abada Allah ta'ala bil hubbi wahda fahuwa zindiq, siapa yang beribadah kepada Allah dengan sekadar kecintaan saja, maka dia adalah zindiq. Maka dia adalah apa? Zindiq. Ya. Dan ini keberadaan orang-orang sufi. Sering kita dengarkannya di apa namanya? Di ucapan yang selalu didengung-dengungkan dari Rabi' al-Adawiyah katanya. Dia berkata bahwa, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan pula karena takut siksaanmu. Ya. Ini zindiq. Jelas ya? Ini ibadahnya zindiq. Sebab dia hanya punya cinta saja. Ya. Tidak perlu tak mengharapkan rahmat dan tidak perlu apa? Takut siksaan. Tidak perlu takut siksaan. Kemudian, وَمَنْ أَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَ فَهُوَ حَرُورِ, siapa yang beribadah kepada Allah hanya didominasi rasa takut saja, maka dia adalah haruri, seorang khawarij. Ya. Sebab khawarij itu pikirannya hanya ayat-ayat siksaan, ancaman. Karena itu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, dan selainnya. وَمَنْ أَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَ فَهُوَ مُرْجِي, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rojak saja, dengan mengharap saja, maka dia adalah orang murji'ah. Ya. Orang murji'ah itu, dia hanya mengharap. Tidak pernah khawatir dosa. Dianggap dosa tidak membahayakan apa keimanan. Ya. Itu murji'ah. Ya. Kemudian kata as-salaf ini, siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, rasa takut, dan khauf, dengan cinta, rasa takut, dan raja, harapan, maka dia adalah seorang mukmin. Ya. Jadi kalau dengan tiga hal ini, barulah seorang dikatakan sebagai seorang apa? Seorang mukmin. Maka ini tiga pondasi ibadah. Tiga dasar ibadah. Ya. Diibaratkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam sebagian bukunya, tiga hal ini itu bagaikan seekor burung, ya, yang terbang di udara. Rasa cinta itu adalah badan dari burung itu. Ya. Khauf dan raja adalah dua sayapnya. Rasa takut dan harapan adalah dua sayapnya. Kapan salah satu dari tiga ini timpang, tidak seimbang, maka burung ini tidak akan bisa terbang dengan baik. Demikian pula kehidupan manusia. Ya. Kapan tiga hal ini tidak seimbang pada dirinya, maka dia pasti masuk ke dalam hal yang mencelakakannya. Karena itu ini tiga jenis ibadah, dipelihara dan dijaga. Dan di sini diterangkan tentang al-khauf, dan dia adalah ibadah. Al-khauf ini adalah sifat para nabi. Nah, sebentar sebelum saya uraikan, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan sifat para nabi dan mengumpulkan tiga jenis ibadah sekaligus. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa harapan. Ya. Ini di surah Al-Anbiya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian diterangkan, ya, disinggung Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian disebutkan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayyub, disebut beberapa nabi, dan disebutkan pula Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba kepada al-khairat, kepada kebaikan. Ya. Perhatikan ya, berlomba-lomba. Ini menunjukkan adanya kecintaan mereka dalam melakukan amalan. Dan mereka ini yad'unana, beribadah kepada kami. Ragaban wa rahaba, dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ini sifat ibadah para nabi. Mereka mengumpulkan tiga jenis ibadah sekaligus. Jelas ya? Mengumpulkan tiga jenis ibadah sekaligus. Baik. Maka ibadah jenis yang kedua yang diterangkan oleh penulis di sini adalah al-khauf, rasa takut. Ya. Rasa takut ini adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Inni akhafu alaikum adzab yawmin 'adzim." Saya takut untuk kalian siksaan pada hari yang sangat dahsyat. Demikian pula Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad berucap hal yang sama kepada kaumnya. Iya. Maka rasa takut ini adalah hal yang mendominasi dan hal yang mewarnai kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menyebabkannya selalu memiliki pandangan hati. Ya. Pandai mengambil pelajaran. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna fi dhalika la'ayatan liman khafa adzabal akhirah." Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada ayat, tanda yang sangat jelas bagi siapa yang khauf, siapa yang takut kepada siksaan akhirat. Dan bagi siapa yang memiliki rasa khauf ini, Allah jamin untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang khauf, takut kepada kedudukan Rabb-nya. Dia takut kepada kedudukan Rabb-nya. Ya, mana kedudukan di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu kepada keagungan dan kebesaran Allah. Penafsiran yang kedua, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu dia takut tatkala dia berdiri nanti di depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Jadi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga adalah tempat tinggalnya. Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain di surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi apa? Jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua sorga. Ya. Jadi sorga ini hanya diberikan kepada orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kebaikan hati adalah dengan rasa takut. Kapan rasa takut ini hilang dari hati, maka itu adalah hati yang rusak. Ya, kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Ma faraqal khawfu qalban illa kharib." Tidak ada hati yang ditinggalkan oleh rasa takut kecuali hati itu adalah hati yang telah rusak. Hati yang telah rusak. Iya. Maka dari sini tampak bahwa al-khauf adalah sebuah ibadah dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Al-khauf ini, ya, kalau kita lihat dari sisi makna khauf itu secara bahasa, al-khauf itu beraneka ragam. Ada beberapa bentuk. Ya. Yang pertama, jadi khauf ada beberapa bentuk. Ada khauf yang sifatnya ibadah, dan ada khauf yang sifatnya bukan ibadah. Kalau kita lihat dari kata khauf itu sendiri dari sisi bahasa. Sebab khauf, sebagaimana yang saya terangkan tadi, dia adalah kegelisahan di dalam hati, rasa sedih di dalam hati akan kekhawatiran kejelekan yang akan menimpanya di masa depan. Dia khawatir akan tertimpa kejelekan di waktu mendatang. Itu al-khauf. Jadi al-khauf ini dari sisi kita meninjau pada sudut khauf itu sendiri, dia terbagi menjadi beberapa jenis, beberapa bagian. Yang pertama ada namanya khauful ibadah. Takut yang sifatnya ibadah. Takut yang sifatnya ibadah. Ini yang rasa takutnya jenisnya ibadah. Jenisnya ibadah di mana ia hanya memberikan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khauf seperti yang saya terangkan tadi, dari beberapa ayat sebelumnya, khauf yang jenis ibadah seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka dia dihitung sebagai apa? Dianggap sebagai syirik akbar. Jadi ini khauf yang pertama, khauf ibadah. Khauf yang kedua ada disebut dengan nama khaufus sir. Rasa takut rahasia. Nah, rasa takut rahasia seperti dia takut kepada selain Allah dari berhala, tagut maupun yang lainnya, untuk menimpakan kepadanya kejelekan. Menimpakan kepadanya kejelekan. Maka khauf syir seperti ini hukumnya syirik akbar. Hukumnya apa? Syirik akbar. Seperti seorang yang takut kepada penghuni kubur. Di sebagian masyarakat kita ada yang setiap tahunnya itu datang ke kuburan wali fulan dan fulan. Kalau dia tidak berkunjung sekali saja, maka dia khawatir tahun itu akan tertimpa musibah atau akan kurang rezekinya atau yang semisal dengan itu. Maka ini khauf yang seperti ini syirik akbar. Syirik akbar. Jelas ya? Iya. Sebab dia adalah khauf yang seharusnya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut yang seperti ini harusnya tidak diserahkan kecuali kepada Allah. Maka tatkala ia takut kepada penghuni kubur sedemikian rupa, maka dia telah menyerupakan penghuni kubur dengan Allah, menyetarakan antara Allah dan penghuni kubur. Maka ini dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai syirik akbar, syirik besar. Iya. Jelas ya? Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, saya ingin sebutkan di sini sebuah kisah diterangkan oleh sebagian dari masyayikh kita di pelajaran Thalathatul Usul, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh menyebutkan di pelajarannya bahwa ada seorang yang dia berangkat dari di Mesir, dia berada di Mesir, dia naik taksi, dia berangkat dari Iskandaria atau berangkat dari sebuah kota menuju kepada kota yang lain. Maka di kota yang ia mulai akan berangkat, di lampu merah ada peminta-minta, ada seorang pengemis, dan dia meminta kepada orang yang penumpang yang berada di taksi ini. Dia meminta, dia berkata, berilah kepadaku, bersumpah dengan nama Allah supaya dia diberi. Tapi orang ini tidak memberi. Tidak memberi. Kemudian si pengemis ini bersumpah dengan nama Al-Badawi. Demi nama Al-Badawi, kamu beri saya. Ya, Al-Badawi ini salah seorang dari orang yang dikubur di Mesir dan kuburannya banyak didatangi. Maka Orang ini bertauhid, dia malah marah. Kamu bersumpah dengan nama Al-Badawi, lebih saya tidak beri lagi. Ya. Maka berlalu, cuman yang menjadi masalah sopir taksinya. Ya. Sopir taksinya, ya, kelihatan kayak ketakutan. Kelihatan kayak apa? Ketakutan. Maka ketika ditanya, ada apa? Katanya, tadi orang itu bersumpah dengan nama Al-Badawi, kamu enggak beri. Ini khawatir kita akan tertimpa apa? Hah? Tertimpa musibah. Subhanallah. Perhatikan ya bagaimana khauf asyir. Ini syirik akbar yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah, perjalanan pun terjadi sampai ke tempat, tiba dengan selamat, aman sentosa. Akhirnya orang yang bertauhid ini, penumpang ini berkata kepada sopir taksi, saya sudah bilang kan tidak ada apa-apa. Ya. Kata sopir taksi ini, memang Syekh Al-Badawi itu orangnya pemurah. Ya. Coba. Dan ini saya, seperti yang saya sebutkan di pelajaran kemarin, kesyirikan manusia di masa ini lebih parah dari kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Ini dia yakini bahwa Syekh Al-Badawi yang menolak darinya apa? Kejelekan. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi, mereka menganggap manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menjadikan perantara di dalam ibadah. Jelas ya? Baik. Maka ini contoh dari khauf asyir. Dan ini khauf jenis yang kedua. Khauf jenis yang ketiga. Khauf jenis yang ketiga adalah seorang meninggalkan hal yang wajib baginya, dia tinggalkan karena takut kepada sebagian manusia. Dia tinggalkan karena takut kepada sebagian manusia. Iya. Jelas ya? Seperti misalnya, seorang pegawai, ya, atau seorang yang bekerja, ia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Khawatir dia pergi sholat berjamaah. Karena apa? Karena takut. Ya. Kepada atasannya misalnya. Atau takut diberikan sanksi. Atau yang semisal dengannya. Ya. Maka rasa takut yang seperti ini yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Dan di dalam Fathul Majid dikatakan dia adalah haram, wa huwa nau'un minasyirki billah almunafi likamali tauhid. Dan dia dari jenis kesyirikan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Maksudnya dia syirik, tapi bukan syirik akbar, tapi syirik apa? Asgar, jenis dari syirik yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Bukan menghilangkan tauhidnya, tapi menghilangkan kesempurnaannya. Jelas ya? Baik. Ini khauf jenis yang ketiga. Rasa takut jenis yang ketiga. Rasa takut jenis yang keempat disebut khauf tabi'i. Khauf yang sifatnya tabiat manusia. Manusia takut kepada api, takut kepada binatang buas, ya. Ini tabiat manusia. Maka rasa takut yang seperti ini tidak apa-apa. Sebab dia rasa takut tidak berkaitan dengan ibadah. Tidak berkaitan dengan apa? Ibadah. Ya. Adapun tiga rasa takut sebelumnya itu berkaitan dengan apa? Ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Ya, khusus yang yang ketiga tadi dia meninggalkan sebagian kewajiban, ya. Maka ini oleh penulis kitab Fathul Majid dianggap sebagai bentuk dari kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang rasa takut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa dalilur raja, ini bab yang ketiga yaitu ar-raja. Ya. Wadalilur raja qauluhu ta'ala, dan dalil raja ada firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Iya. Baik. Raja adalah salah satu ibadah dari ibadah yang berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Iya. Dan raja ini didefinisikan oleh para ulama dengan definisi seorang yang mengharapkan sesuatu yang mungkin dia dapatkan dalam waktu dekat. Mungkin dia dapatkan dalam waktu dekat. Ya. Ini ar-raja. Seorang yang mengharapkan sesuatu yang dia dapatkan dalam waktu dekat. Nah, ya kalau diterjemah secara umum, raja artinya harapan. Harapan. Tapi kata harapan itu adalah untuk sesuatu yang dia dapatkan dalam waktu dekat atau di waktu jauh, tapi dia berharap akan mendapatkannya. Ada amalan menuju ke sana. Jelas ya? Ini berbeda dengan at-tamanni, berbeda dengan angan-angan. Angan-angan juga seorang berharap, menginginkan. Ya. Menginginkan. Tapi kalau raja, dia mengharap disertai dengan upaya, disertai dengan usaha. Kalau tamanni angan-angan saja, tidak ada amalan. Ya. Hanya berangan-angan. Jelas ya? Iya. Maka ini yang disebut dengan nama ar-raja. Iya. Raja ini diterangkan oleh Syekh di sini sebagai ibadah. Ya, diterangkan sebagai ibadah. Dan harus diketahui bahwa raja itu terkandung di dalamnya al-khudu wa tadallul. Seorang yang mengharap kepada Allah terkandung di dalamnya dia merendahkan dirinya dan tunduk, iya, kepadanya. Baik. Syekh di sini membawakan ayat dalil tentang raja, itu firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, siapa yang yarju liqa'a rabbih, mengharapkan, ini kalimat raja, dia raja terhadap liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih, liqa itu ditafsirkan dengan dua penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, liqa bermakna ia akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Jadi siapa yang mengharap dia berjumpa menghadap kepada Allah, maka hendaknya dia beramal salih dan tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua dari penafsiran liqa, liqa bermakna melihat Allah. Jadi siapa yang berharap ingin dimuliakan, melihat Allah, melihat Allah pada hari kiamat, siapa yang ingin dimuliakan melihat Allah pada hari kiamat, falyamal amalan saliha, hendaknya dia beramal dengan amalan salih, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Rabbnya. Jelas ya? Maka di sini sebutkan ar-raja, man kana yarju, siapa yang mengharapkan, menunjukkan bahwa raja ini adalah ibadah. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kaum mukminin untuk raja. Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak raja? Tidak mengharap kepada Allah waqara dengan penuh kerendahan. Iya. Dan ini yang membedakan raja ini yang membedakan antara mukmin yang mengharapkan rahmat dan kebaikan Allah dan kafir yang selalu putus asa. Ya Allah firman, "In takunu ta'lamuna فإنكم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Kalau kalian itu merasa kesakitan, ya, merasa menderita, maka mereka orang-orang kafir itu juga merasa menderita sebagaimana kalian menderita. Jadi semuanya pernah menuai kekalahan, ya, di dalam medan pertempuran. Tetapi perbedaannya kalian mengharapkan dari Allah apa yang kalian rojak kepada Allah, apa yang mereka tidak mengharap dari Allah. Jadi dibedakan antara mukmin dan kafir dengan hal ini. Iya. Dan rojak ini membawa apa? Berbagai kebaikan bagi hamba. Iya. Orang yang selalu rojak mengharapkan pahala dari Allah, ya, dia selalu berharap kepada Allah, maka ini akan mengantarnya untuk selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana apa? Yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada kalian, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang raja mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhirat dan banyak berzikir kepadanya. Ya, raja ini mengantar seorang hamba untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan siapa yang tidak mengharapkan keutamaan Allah, maka dia telah memasang dirinya untuk menerima bencana, untuk menerima siksaan dari Allah. Allah berfirman, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allah berfirman, sungguhnya orang yang tidak roja terhadap perjumpaan terhadap kami, tidak pernah mengharap berjumpa dengan Allah, mereka yang ridha terhadap kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka inilah para penghuni neraka karena perbuatan mereka sendiri. Maka roja, dia adalah ibadah hati yang sangat agung, sama dengan al-khauf, ya, yang merupakan salah satu pokok dari ibadah hati. Baik, ini yang dimaksud dengan ar-raja. Berarti ar-raja adalah ibadah, ibadah hati. Ya, maka siapa yang mengharapkan kepada selain Allah padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu adalah syirik akbar. Seperti misalnya orang yang mengharap diampuni dosanya, dia mengharap pengampunan dosa dari selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Atau dia mengharap orang yang sakitnya, penyakitnya disembuhkan, tapi disembuhkan oleh selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Sebab dia memalingkan ibadah raja ini kepada selain Allah, dan memalingkannya kepada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ar-raja yang bagi ayata'allaq billah. Raja itu sepatutnya dia diikat kepada Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Wala yata'allaq bimakhlukin wala biquwwatil abdi wala amalihi. Dan raja tidak boleh digantungkan pada makhluk, tidak pula pada kekuatan hamba, tidak pula pada amalannya. Fa inna ta'liqar raja bighairillahi isyrak. Sebab menggantungkan raja kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Menggantungkan raja kepada selain Allah adalah kesyirikan. Iya. Baik. Selesai sudah tentang raja di sini. Kemudian ibadah yang keempat yang diterangkan oleh penulis, kata beliau rahimahullah, baik, sebelum saya terangkan, raja itu disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim ada tiga jenis. Ya. Ibn Al-Qayyim menyebutkan ada tiga jenis dari raja. Dua jenis terpuji dan satu jenis tercela. Satu jenis tercela. Ya. Adapun dua jenis yang terpuji adalah seorang lelaki yang beramal dengan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah, dia mengharapkan pahala Allah. Ini terpuji yang pertama. Yang terpuji yang kedua, seorang lelaki yang berdosa, seorang yang berdosa, lalu dia bertobat dari dosanya, kemudian dia mengharap pengampunan Allah. Ya, maka ini dua hal terpuji. Dan yang ketiga adalah tercela. Yang tercela, ya, kata Ibnu Al-Qayyim, yang tercela adalah seorang yang terus di dalam menelantarkan perintah, terus di dalam dosa. Ya, dia mengharapkan rahmat Allah tapi tidak beramal. Tidak beramal. Maka ini adalah tercela. Ya, dan ini tidak dikatakan raja, tapi ini dikatakan apa? Berangan-angan. Dikatakan berangan-angan. Baik. Ya. Dan pentingnya raja, kita tadi sebutkan ya, ada al-khauf, ada raja, dan ada mahabbah. Tiga jenis. Ya. Dan pentingnya raja di sini, Ibn al-Qayyim menjelaskan, andai kata bukan karena raja, seorang hamba itu tidak akan berjalan di dalam ibadah. Tidak akan berjalan. Sebab rasa takut itu tidak menggerakkan. Ya, rasa takut itu membuat takut, tapi tidak menggerakkan. Ya. Jelas ya? Yang menggerakkan itu apa? Yang menggerakkan adalah rasa cinta. Rasa cinta, setelah dia punya rasa takut, dia punya rasa cinta, cinta untuk beramal. Ini yang menggerakkannya. Dan raja ini, ya, ini yang membimbingnya. Raja yang terus membimbingnya. Nah, makanya tiga jenis, sekali lagi, tiga jenis amalan hati yang harus selalu bersama hamba. Baik, yang keempat dari jenis ibadah yang dicontohkan di sini oleh Syekh adalah at-tawakkul, tentang tawakkal. Ya. Kata beliau, wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tawakkal adalah firman Allah Ta'ala, kepada Allah lah kalian bertawakkal kalau memang kalian itu beriman. Kalau memang kalian beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Iya. Dialah Allah yang mencukupinya. Baik. Ini sekarang pembahasan tentang tawakkal. Ini pembahasan tentang tawakkal. Tawakkal itu, iya, tawakkal adalah kejujuran seorang hamba menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menampakkan kelemahannya dan berserah diri kepadanya. Menampakkan kelemahannya dan berserah diri kepadanya. Iya. Ini yang disebut dengan nama tawakkal. Iya. Dan tawakkal ini dari ibadah yang sangat agung. Dia dari tauhid yang sangat tinggi. Karena itu Syekh di sini membawakan dua ayat yang menjelaskan bahwa tawakal adalah ibadah. Ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau memang benar kalian itu beriman kepadanya. Jadi disebutkan bahwa tawakal itu adalah bagian dari keimanan. Ini kan bahwa ibadah, dia adalah ibadah. Allah firman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupinya. Dialah Allah yang mencukupinya. Baik. Dari sini, ya, tampak ya bahwa tawakal adalah sebuah ibadah. Ya. Dan tawakal ini, dia adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Tawakal ibadah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Ya. Hakikat dari tawakal, kata Ibnu Al-Qayyim, hakikat dari tawakal, kata beliau, adalah bersandarnya hati kepada Allah satu-satunya. Dia bersandar, kebersandaran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ini yang disebutkan hakikat dari tawakal, hati itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, fala yadurruhu mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha. Jadi kalau hatinya bersandar kepada Allah, maka dia mengambil sebab. Misalnya dia sakit, tapi dia serahkan penyakitnya ini kepada Allah. Ini amalan hati. Sepanjang hatinya sudah menyerahkan kepada Allah, maka tidak membahayakan kalau dia mengambil sebab sembuh. Dia minum obat, dia datang ke dokter. Itu tidak membahayakan. Jelas ya? Jadi ada dua hal. Ya. Dan dibahasakan oleh para ulama kita yang lain. Itu bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang mungkin kalau dibahasakan lebih jelas lagi. Bahwa tawakal itu adalah sebuah ibadah yang tidak dikatakan tawakal kecuali dengan tiga ketentuan. Yang pertama, kejujuran hati itu bersandar kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tawakal dia mengambil sebab, melaksanakan sebab, menjalani sebab. Dia ingin dapat rezeki, ya, diambil sebab untuk dapat rezeki. Dia ingin selamat, diambil sebab untuk keselamatan. Dia ingin sembuh, diambil sebab dengan berobat. Ya. Jadi dia wajib menjalani sebab. Wajib menjalani sebab. Kemudian yang ketiga, ya, dari ketentuan tawakal, setelah dia mendapatkan, ya, apa yang dia cari, maka dia tidak melihat kepada sebab. Dia tidak melihat kepada sebab, tapi dia melihat bahwa seluruh hal itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ya, saya beri contoh misalnya orang yang sakit. Bagaimana dia tawakal yang benar? Hah? Pertama diserahkan penyakitnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua diambil sebab. Dia berobat. Setelah berobat, dia sembuh. Maka dia tidak menoleh kepada sebab. Dia tidak berkata karena obat ini, karena obat ini. Tapi dia katakan semuanya semata-mata kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Maka ini yang disebut dengan nama at-tawakkul. Ya, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tawakkal ini harus terpenuhi tiga hal itu tadi. Sebab tidak mungkin ada tawakkal dia tidak mengambil sebab. Ya. Dan tidak mungkin ada tawakkal dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tawakkal ini, karena dia adalah amalan hati, ya, maka tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu para ulama menyebutkan bahwa tawakkal itu hanya kepada Allah. Siapa yang menyerahkan tawakkalnya kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Dihitung sebagai syirik akbar. Ya, karena itu yang benarnya di dalam masalah tawakkal tidak ada yang dihitung sebagai syirik asghar. Dia dihitung sebagai syirik akbar kalau dipalingkan kepada selain Allah. Iya. Jelas ini? Adapun misalnya dia mewakilkan kepada orang untuk melaksanakan apa yang dia cari, ya, mewakilkan kepada orang untuk melakukan sebagian kegiatannya, sebagian urusannya, ini mewakilkan namanya, bukan tawakal. tapi apa? Mewakilkan. Kalau mewakilkan itu dari perkara yang dibolehkan. Dari perkara yang dibolehkan sepanjang si makhluk ini mampu melakukannya. Tapi kalau tawakal itu ibadah hati. Dia hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang bertawakal kepada mayit misalnya, pada orang yang sudah mati agar dia diberi manfaat atau ditolak darinya bahaya, maka ini bentuk dari syirik akbar. Bentuk dari syirik akbar. Baik. Jadi ini yang disebut dengan at-tawakkul. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya setelah tawakkal, kata beliau, wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu taala, ya, dalil tentang raghbah, ya, raghbah itu adalah dia cinta untuk sampai kepada hal yang dia cintai. Dia senang untuk sampai kepada hal yang dia cintai. Ya. Jelas ya? Iya. Jadi rababah dia mencari, ya, mencari jalan, dia senang, ya, dengan mencari jalan kepada untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Itu rababah. Dan saya sebutkan tadi bahwa rababah kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia mungkin bisa bermakna berharap, ya, bermakna mengharap. Dan, tapi ada perbedaan antara rababah dan apa? Raja. Ada perbedaan antara raghbah dan raja. Kalau raghbah, kalau raja itu ketamakan. Ya, dia sangat tamak, sangat berharap ingin mendapatkannya. Kalau raghbah dia mencari. Raghbah dia apa? Mencari. Iya. Jelas ya? Maka siapa yang berharap masuk ke dalam surga, ini bentuk dari ketamakan. Ini disebut apa? Raja. Dia ingin masuk surga, itu raja namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia mencari amalan salih, amalan-amalan salih dia lakukan untuk masuk surga, maka ini disebut apa? Disebut raghbah. Ini disebut raghbah. Jadi perbuatan dia melakukan amalan salih, dia mencari dengan amalan salih untuk bisa mengantar kepada surga, ini disebut raghbah. Ya. Jelas ya? Karena itu buku-buku yang memuat ayat-ayat dan hadis yang menganjurkan, yang memberikan motivasi untuk beramal, itu disebut sebagai buku at-targhib. Iya, ada buku yang ditulis ya seperti at-targhib wa tarhib karya Al-Mundiri. Targhib, sebab disebutkan ayat dan hadis motivasi-motivasi amalan yang menyebabkan seorang itu beramal bisa mengantarnya kemana? Ke surga. Makanya disebut targhib. Iya. Adapun raja, dia ketamakan. Ya. Jadi ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Jelas ya? Iya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa setiap raghbah itu pasti raja. Pasti raja. Tapi setiap raja belum tentu raghbah. Ada yang mengharap, ya. Tapi belum tentu dia melaksanakan segala sesuatu yang mengantarnya ke sana. Jelas ya? Baik. Iya. Ibnu Al-Qayyim juga menyebutkan perbedaan ini dalam Madarijus Salikin. Kata beliau, perbedaan antara raghbah dan raja, raja itu adalah ketamakan dan raghbah adalah mencari. Ya, dan raghbah adalah buah dari raja. Apabila dia raja terhadap sesuatu, maka dia akan mencarinya. Jadi raja dulu, dia raja mendapatkan sorga, setelah itu raghbah muncul, dia pun mencarinya dengan melakukan apa? Amalan salih. Jelas ya? Iya. Dan ini raghbah Allah perintahkan kepada nabinya, ya, wa ila rabbika apa? Farghab. Hendaknya engkau melakukan raghbah. Ya. Ini ayat di surah Al-Insyirah. Ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai melakukan sebuah amalan, fansab, langsung kamu tegak berdiri. Tidak ada waktu santai. Tidak ada istilah turun minum. Ya. Tapi yang ada adalah beramal. Setelah itu apa? Dia lanjutkan dengan amalan. Faida faragta fansab. Begitu selesai, langsung tegak lakukan amalan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu engkau berharap. Itu digunakan kata raghbah di sini, bukan dikatakan raja. Ya, sebab semuanya mengharap Allah. Tapi digunakan kata raghbah supaya semuanya melakukan amalan yang bisa mengantar dia kepada Allah. Jelas ya? Dia melakukan amalan yang bisa mengantarnya kepada Allah. Itu yang disebut raghbah. Baik. Kemudian yang kedua, dalilur raghbah, ini kata raghbah ya. Yang kedua rahbah. Wa dalilur raghbah wa rahbah. Ya. Kemudian kata ar-rahbah. Ar-rahbah itu adalah rasa takut. Ya. Rasa takut. Ya. Rasa takut yang menyebabkan dia lari dari sesuatu itu. Rasa takut yang menyebabkan dia lari dari sesuatu itu. Iya. Jadi itu disebut rahbah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya seorang takut kepada sesuatu, tapi dia tidak menghindari sesuatu itu, maka itu disebut apa? Disebut khauf. Iya. Disebut khauf. Tapi kalau dia takut kepada sesuatu yang menyebabkan dia lari dari sesuatu itu, ini disebut apa? Disebut rahbah. Disebut rahbah. Nah, kata Ibnul Qayyim, ar-rahbah fahiyal im'an fil harab minal makruh. Ya. Rahbah itu adalah dia terus lari meninggalkan yang apa? Yang makruh. Dia lari meninggalkannya. Ya. Dia lari meninggalkannya. Ya, dan ini rahbah kebalikan raghbah persis. Persis kebalikan apa? Raghbah. Jadi raghbah dia pergi mencari. Kalau rahbah tidak, dia lari darinya. Lari darinya. Karena tadi saya sebutkan ya, ada buku namanya Targhib diiringi dengan apa? Tarhib. Sebab di buku yang menjelaskan tarhib diterangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebabkan seorang itu takut untuk melakukan dosa. Dia meninggalkan dosa tersebut, lari meninggalkannya. Ya. Jadi kalau begitu, rahbah ini rasa takut dibarengi dengan amalan, yaitu dia lari meninggalkannya. Lari meninggalkannya. Ini ar-rahbah. Iya. Ini ar-rahbah. Dan secara umum ar-rahbah ini, karena rasa takut adalah ibadah, sudah kita terangkan di al-khauf, dia adalah ibadah, maka ya, keutamaan-keutamaan di rasa takut itu ada juga pada ar-rahbah. Ada juga pada ar-rahbah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-khusyuk. Ini ibadah yang ketiga ya, yang disebut di sini. Khusyuk. Ya. Khusyuk itu adalah tunduk kepada keagungan Allah. Tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tenang ya. Dalam melakukan ibadah kepadanya. Dalam melakukan ibadah padanya. Ya, dan khusyuk ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, al-khusyuk al-khudu' lillahi ta'ala was-sukunu wat-tuma'ninatu ilaihi bil qalbi wal jawarih. Jadi kata beliau khusyuk adalah dia tunduk kepada Allah, dia tenang kepadanya, tuma'nina dengan hati dan anggota tubuhnya. Jadi khusyuk berkaitan dengan apa? Hati dan apa? Hati dan anggota tubuh. Iya. Berkaitan dengan hati dan anggota tubuh. Iya. Dan ini juga yang membedakan antara al-khauf dan ar-rahbah. Sebab khauf adalah amalan hati dan ar-rahbah adalah amalan hati dan amalan apa? anggota tubuh sebab diiringi dengan amalan dia meninggalkannya. Diiringi dengan amalan dia meninggalkannya. Sama dengan perbedaan antara raja dan ar-raghaba. Ar-raja dari amalan hati, adapun ar-raghaba dia dari amalan hati dan amalan tubuh. Jelas ya? Khusyuk ini dari amalan hati ya dan amalan tubuh. Karena itu orang yang khusyuk ya dia tenang di dalam hatinya dan ini membuahkan ketenangan pada anggota tubuhnya. Ketenangan pada anggota tubuhnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al-khusyuk. Ini tiga jenis ibadah sekaligus diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa dalilur raghaba war rahba wal khusyuk qauluhu taala." Adapun dalil raghaba, rahba dan khusyuk adalah firman Allah taala, "Innakum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ya. Sungguhnya mereka itu, maksudnya sungguhnya mereka yaitu para nabi ya. Sungguhnya mereka para nabi dan ini masuk juga para nabi orang-orang salih yang mengikuti para nabi. Yusari'una, mereka bersegera berlomba-lomba fil khairat, pada kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amalan yang mendekatkan kepada Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. Doa di sini bermana doa apa? Masalah atau ibadah? Doa ibadah. Dan dia berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban. Nah, ini dalil raghabah. Jadi mengharap pahala dari Allah. Harapan disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Warahaban, dan takut dari siksaannya. Takut disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Dia lari dari apa yang dibenci oleh Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan para nabi itu mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk kepada kami. Iya. Maka ini tiga jenis ibadah dari ibadah yang sangat agung. Siapa yang memalingkan sesuatu dari tiga ibadah ini, hukumnya apa? Dia dihitung sebagai seorang yang berbuat syirik akbar. Iya. Baik. Ini jenis atau tiga jenis ibadah. Ya, kemudian ibadah berikutnya yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah adalah al-khasyah. Adalah al-khasyah. Kata beliau, wa dalilul khasyah. Dalil tentang al-khasyah. Al-khasyah ini semakna dengan al-khawf. Semakna dengan rasa takut. Ya. Semakna dengan rasa takut. Ya. Tapi rasa takut ini diiringi dengan pengetahuan kepada Allah yang dia takuti. Iya. Jelas ya? Dia rasa takut. Tapi khasyah, rasa takut yang dibangun di atas dasar ilmu. Ia mengetahui siapa yang dia takuti. Itu khasyah namanya. Ya. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi, siapa? Al-ulama. Tidak ada yang takut, tidak ada yang khasyah dari hamba-hambanya kecuali para ulama. Sebab ulama punya ilmu tentang Allah. Karena itu mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa khasyah ini jenis dari rasa takut, sama dengan al-khawf, tapi al-khasyah dia lebih khusus. Dia lebih khusus di mana khasyah ini rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan. Ya, dia memiliki ilmu tentang siapa yang dia takuti. Dia memiliki ilmu tentang siapa yang dia takuti. Iya. Jelas ya? Karena itulah al-khasyah ini rasa takut pasti selalu dibarengi dengan rasa harapan. Ya. Rasa harapan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal khasyatu abadan mutadhamminatun lirraja. Iya. Khasyah itu selalu terkandung di dalamnya makna raja, mengharap. Jadi karena dia takut kepada Rabbnya, punya ilmu akan kebesaran Allah, keagungannya, sehingga dia takut kepadanya, maka ketakutannya ini tidak menyebabkan dia meninggalkan amalan, tidak. Ya, tapi selalu terkandung di dalamnya rasa harapan, sehingga ia pun mengharap keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada rasa harapannya, ya berarti dia dianggap putus asa. Takut kalau putus asa dia sudah tahu, ya tidak bisa mendapatkan, namun merasa tidak bisa beramal lagi, itu putus asa namanya. Dan khasyiah tidak seperti itu. Dia rasa takut, ya di dalam hati akan keagungan Allah yang dia takut kepadanya. Jelas ya? Baik. Dan khasyiah adalah ibadah. Ibadah yang agung tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Khasyiah ini kalau dilihat kepada pembagiannya, ini mirip dengan pembagian al-khauf. Ya, sudah kita terangkan ya definisi al-khauf. Sebab kata khasyiah itu ya adalah rasa takut yang dibangun di atas dasar dia mengetahui, punya ilmu tentang apa yang dia takuti, siapa yang dia takuti. Jadi al-khasyiah kalau dari sisi pembagian itu sama dengan pembagian apa? Pembagian al-khauf. Tadi kita sebutkan al-khauf ada berapa? Hah? Al-khauf ada 4. Berarti khasyiah juga ada 4. Ya, kembali ke pembagian itu insyaallah sama ya. Dan khasyiah ini adalah ibadah yang sangat agung. Sekali lagi ibadah yang sangat agung. Hendaknya selalu kita pupuk di dalam hati. Ya. Sebab khasyiah ini adalah kehidupan hati. Kehidupan hati. Ya, dengan khasyiah ini seorang bisa menerima dan merasakan nikmatnya ayat-ayat Allah. Karena itu Allah berfirman, "Sayadzakkaru may yakhsha." Dan orang yang punya khasyiah akan mengingat. Ya, mereka yang disebut mengingat. Dan Allah berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sungguhnya pada hal itu ada pelajaran bagi siapa yang punya rasa khasyiah. Dia punya rasa khasyiah. Iya. Dan rasa khasyiah inilah yang menyebabkan apa? Ia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu mengarah kepada kebaikan, selalu mengingat Allah. Ya Allah firman, "Taqashairu min juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Ini menggetarkan kulit-kulit orang yang punya khasyiah kepada Rabbnya. Jadi yang bisa bergetar orang yang punya apa? Khasyiah kepada Rabbnya. Jadi ada kegetaran. Kemudian kulitnya ini menjadi lembut. Kulit dan hatinya menjadi lembut untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari pengaruh khasyiah. Dan salah satu tujuan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyebabkan, untuk mengajak manusia berkhasyah kepada Allah. Perhatikan, ya salah satu misi dakwah yang Allah utus kepada Nabi Musa kepada Fir'aun, ya agar supaya Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika, apa? Fatakhsya. Supaya saya mengajak kamu, menunjuki kamu ke jalan Rabbmu, agar engkau memiliki khasyah. Agar engkau memiliki apa? Khasyah. Maka harus ada khasyah. Dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Siapa yang memiliki khasyah, yang menjamin untuknya kebahagiaan di akhirat nanti, pahala dan sorga. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim atau wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Rabbnya, ya, pada hal yang gaib, ya, dia tidak pernah melihat alam akhirat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia punya rasa khasyah. Ini luar biasa. Ya. Atau penafsiran yang lain dari ayat, ya, dia dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang menyaksikannya, tapi dia punya rasa khasyah, punya rasa takut, sehingga dia tidak melakukan maksiat walaupun sendiri. Ya. Maka untuk mereka maghfiratun, pengampunan dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dan sekali lagi, Allah menyebutkan sorga bagi orang yang punya khasyiah ini. Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu anhum dalika liman khasyia rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah sorga-sorga sorga-sorga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini untuk siapa? Hah? Dalika liman khasyya rabbah. Itu bagi siapa yang punya khasyah kepada Rabbnya. Jelas ya? Maka ibadah khasyah ini adalah ibadah yang sangat agung. Iya, ibadah yang sangat agung. Ya. Ini menyebabkan para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim ya, terus beramal dan berbuat, mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan kebaikan kepada manusia, tidak mengenal letih, tidak mengenal derita. Ya, karena mereka punya rasa khasyah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjadi masalah kita ya, sekarang ini hidup di tengah masa ya, di tengah keadaan yang banyak fitnah, bisa menghilangkan rasa khasyah di dalam diri, bisa menghilangkan rasa takut di dalam diri ya, memperpanjang angan-angan dan menyebabkan apa, terputusnya semangat untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan mengantarnya ke negeri akhirat. Karena itulah hendaknya ya, kita yang hidup di masa yang seperti ini lebih banyak lagi ya, menjaga keberadaan hati, menjaga ibadah-ibadah yang sangat agung ini. Ini diantara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan ibadah yang berikutnya. Baik, saya baca dulu dalilul khasyah. Kata beliau, dalilul khasyah qauluhu ta'ala, dan dalilul khasyah adalah firman Allah ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut ya kepada mereka. Ya. Jangan kalian takut kepada musuh-musuh kalian. Sebab mereka bukan manusia, bukan orang-orang yang layak untuk ditakuti. Ya, untuk dilakukan khasyah padanya. Wakhshawni, dan hendaknya kalian itu hanya khasyah kepadaku. Hendaknya kalian hanya khasyah kepadaku. Hanya takut kepadaku. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalilul inabah, dan dalil al-inabah. Ya, qauluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan dalil inabah. Ya. Sekarang beliau membawakan ibadah berikutnya, yaitu ibadah al-inabah. Al-inabah itu dari sisi bahasa adalah dia kembali. Ya. Dia kembali mengulang kepadanya. Kembali kepadanya. Itu inabah namanya. Yang disebut dengan inabah. Dan mana dari sisi bahasa ini? Ini pula yang dibahasakan secara istilah oleh para ulama. Mereka bahasakan bahwa inabah adalah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inabah terdapat di dalamnya makna taubat. Terdapat di dalamnya makna apa? Makna taubat. Dan terdapat di dalamnya makna dia memohon ampun. Sebab dia telah kembali kepada Allah ya, meninggalkan segala ya hal yang dulunya ya apa, dia meninggalkan segala maksiat yang dia lakukan dan akan menegakkan segala ketaatan yang dulunya dia tinggalkan. Iya, dan dulunya dia tinggalkan. Maka ini makna al-inabah. Dan sekali lagi, taubat itu masuk dalam makna apa? Makna inabah. Walaupun inabah itu mengandung makna taubat, tetapi ya, tetapi apa? Inabah ini dia lebih luas lagi cakupannya dan maknanya lebih halus. Dan maknanya lebih halus. Jelas ya? Dan inabah adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh di sini membawakan dalilnya ya. Wa dalilul inabah, dan dalil inabah qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berinabalah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah. Ya. Dan berserah dirilah kalian kepadanya. Berislamlah kalian kepadanya. Ya, al-Islam akan datangnya, kita akan terangkan mana Islam. Ya, dia adalah ibadah dan kita akan jelaskan, sebab Syekh akan menerangkan definisi al-Islam nanti. Ya. Adapun al-inabah di sini jelas sekali dalam ayat wa anibu ila rabbikum, perintah. Ya, perintah dari Allah. wa anibu ila rabbikum, dan berinabalah kalian kepada Rabb kalian. Dan perintah menunjukkan makna apa? Bahwa inabah itu diperintah oleh Allah, hal yang dicintai, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara cakupan inabah, ya, bahwa inabah itu dasarnya adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan hati, ketundukan hati. Inabah, kecintaan hati, ketundukan hati, dan kerendahan hati kepada apa yang dia cintai. Ya, kepada apa yang dia cintai. Karena itu Ibnu Al-Qayyim berkata, inabah hiya uquful qalbi ala Allah azza wa jal. Inabah itu adalah hati beriktikaf kepada Allah. Ka'tikafil badan fil masjid la yufarikuhu. Sebagaimana badan beriktikaf di masjid, tidak keluar dari masjid. Maka demikian pula inabah, dia terus kembali kepada Allah, tidak pernah berpisah darinya. Dia tidak pernah berpisah darinya. Maka dia terus beriktikaf kepada Allah, hatinya terus beriktikaf kepada mencintai Allah, mengingat Allah, ya, mengagungkannya, membesarkannya, dan anggota tubuhnya terus dia beriktikaf menegakkan ketaatan kepada Allah dengan keikhlasan dan mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi tampak dari sini bahwa sekali lagi inabah ada makna taubat di dalamnya, tetapi inabah tingkatannya lebih luas dan lebih tinggi daripada apa? Taubat. Iya. Karena itu Syekh tidak menyinggung taubat di sini dan beliau tidak menyebutkan istighfar. Padahal taubat dan istighfar adalah dua ibadah. Namun beliau hanya menyebut inabah saja, ya, karena mencakup seluruhnya. Ya. Ini mencakup seluruhnya. Baik. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa inabah itu terkandung di dalamnya empat hal. Dalam inabah terkandung padanya empat hal. Yang pertama dia cinta kepada Allah. Yang kedua dia tunduk kepada Allah. Ya. Yang ketiga dia selalu bergerak menghadap kepada Allah. Dan yang keempat, dia berpaling dari segala yang selain Allah. Ya. Ini empat hal yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim sebagai kandungan dari inabah. Baik, sekira dengan ini, ya, telah tampak jelas bagaimana inabah itu. Ya. Seorang yang kembali kepada Allah dan kandungannya, ya, penuh dengan kembali kepada Allah, penuh dengan kecintaan. Hatinya terus, ya, tidak pernah berpisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inabah ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Allah berfirman tentang Nabi Daud, ya. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka Daud menyangka bahwa kami telah mengujinya. Ia pun beristighfar kepada Rabb-nya. Lalu Nabi Daud tersungkur. Beliau merunduk ruku dan berinabah kepada Allah. Sebutkan inabah. Ini sifat Nabi Daud. Sebutkan juga ini sifat Nabi Sulaiman. Thumma anab. Sifat Nabi Sulaiman. Dan itu adalah sifat Nabi Shu'aib alaihi salam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik bagiku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya berinabah. Dan ini pula sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Rabbku Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya berinabah. Ya, dan Nabi Ibrahim disifatkan sebagai hamba yang selalu berinabah. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat halim, punya sifat hilim, tidak tergesa-gesa, dewasa di dalam menghadapi segala urusan. Awwah, selalu dia apa kembali, ya, penyantun, munib. Dan beliau Nabi Ibrahim ini adalah seorang hamba yang apa? Selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas inabah ini sangat luas cakupannya, ya. Dan sangat indah maknanya bagaimana inabah mengantar seorang kepada hidayah, menolak dari seorang hamba siksaan, menyebabkan hamba tersebut menjadi penghuni sorga, ya, digolongkan ke dalam hati yang selamat, dan selainnya dari kebaikan-kebaikan dari al-inabah. Secara global, inabah adalah salah satu sebab kebahagiaan seorang hamba. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-abdu innama khuliqa li ibadati rabbih. Seorang hamba dia dicipta hanyalah untuk beribadah kepada Rabbnya. Wa salahuhu wa kamaluhu wa liddatuhu wa farahuhu wa sururuhu fi ay ya'budu rabbahu wa yuniba ilaihi. Maka kebaikan hamba ini, kesempurnaannya, kelezatannya, kegembiraannya, kebahagiaannya hanyalah di dalam beribadah kepada Rabbnya dan di dalam berinabah kepadanya. Dua hal yang beliau sebutkan, ibadah dan inabah. Ya. Sekali lagi, dia adalah ibadah yang sangat agung yang hendaknya selalu kita menanamkannya di dalam diri. Maka inabah ini tampak sekali bahwa dia adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemudian kata beliau setelah menjelaskan tentang inabah, kata Syekh rahimahullah, wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Al-isti'anah, ya, artinya talabul aun. Artinya dia mencari, meminta bantuan. Itu isti'anah, meminta bantuan. Ya. Al-isti'anah, ia meminta bantuan. Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa isti'anah terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama, ya, penghinaan diri yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia bersandar kepada Allah. Jadi ini tiga jenis isti'anah yang sifatnya tauhid. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, "Wa man ista'ana bi ghairi Allahi muhaqqiqan hadhihi al-ma'ani ats-tsalatsa faqad asyraka ma'a Allahi ghairah." Kata beliau, siapa yang beristi'anah kepada selain Allah dengan mewujudkan tiga hal ini, maka dia telah mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Jelas ya? Jadi ini tiga kandungan isti'anah. Penghinaan diri yang sempurna. Ya. Dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga dia bersandar kepadanya. Ya. Jadi kapan seorang misalnya dia minta bantuan kepada temannya. Ya. Dan dia meminta bantuan kepada temannya dengan tiga hal ini. Dia merendahkan diri. Ya, kepadanya, percaya temannya ini akan bisa dan dia bersandar kepadanya, maka ini bentuk dari kesyirikan. Bentuk dari apa? Kesyirikan. Ya, sebab terhadap makhluk itu hanya diambil darinya pertolongan, bantuan. Tidak ada masalah seorang berharap, tapi sandaran hatinya, thiqahnya diserahkan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dari mana tauhid yang hendaknya dipahami. Ya. Baik, jadi isti'anah adalah bentuk dari bentuk ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Ya. Perhatikan ya di surah Al-Fatihah. Dalil yang disebutkan di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah saya beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah saya beristi'anah. Memohon bantuan. Isti'anah bagian dari ibadah. Ya. Dan di sini di surah Al-Fatihah disebutkan isti'anah bersama ibadah. Jelas ya? Menunjukkan bahwa dia adalah suatu hal yang sangat agung. Suatu hal yang sangat agung. Ya. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ya, ta'amaltu anfa'at du'a. Saya merenungi apa doa yang paling bermanfaat. Kata beliau, faida huwa su'alillahi al-auna ala mardatihi. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah memohon kepada Allah agar supaya Allah membantu, ya, seseorang untuk melakukan segala yang diridhai oleh Allah. Kemudian beliau berkata, kemudian thumma ra'aituhu fil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian saya melihat di surah Al-Fatihah ternyata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena itu dari doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya. Berikan bantuan padaku. Ya. Untuk agar supaya saya selalu berzikir kepadamu. Bisa selalu bersyukur kepadamu. Ya. Dan mempercantik ibadah kepadamu. Jadi permohonan bantuan. Jelas ya? Dan ini kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in luar biasa kandungannya. Jenjang-jenjang peribadatan, ya, sangat luas dari ayat ini. Sangat luas dari ayat ini. Ya. Karena keluasan kandungan ayat ini, sebagian ulama berkata bahwa Al-Qur'anul Karim, ya, makna dan kandungannya itu ada pada surah Al-Fatihah. Makna dan kandungannya ada pada surah apa? Al-Fatihah. Dan makna kandungan surah Al-Fatihah itu berada di tengah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Untuk menguraikan kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Abu Ismail Al-Harawi punya kitab Manazil As-Sa'irin. Ya. Dia punya kedudukan-kedudukan orang yang berjalan ke negeri akhirat, jenjang-jenjang ibadah. Dan ini yang disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid tebal. Judulnya Madarijus Salikin. Jadi sebenarnya 3 jilid ini hanya membicarakan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan menguraikannya. Ya. Menunjukkan bahwa kandungannya sangat besar. Kandungannya sangatlah besar. Isti'ana, memohon pertolongan kepada Allah, ya, atau secara umum ya, kata isti'ana, meminta pertolongan, meminta bantuan, isti'ana meminta bantuan, itu ada beberapa bentuk. Terbagi beberapa jenis. Yang pertama, isti'ana adalah isti'ana kepada Allah. Meminta bantuan kepada Allah. Iya. Yang isti'ana ini sifatnya saya sebutkan tadi 3 ya. Yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Ukurannya. Kehinaan yang sempurna. Iya. Menghinakan dirinya kepada Allah. Ya. Dia percaya kepada Allah. Itu dia percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Dan memberikan apa yang dia minta. Dan yang ketiga dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 jenis apa? Isti'ana kepada Allah. Dan sekali lagi isti'ana jenis yang ini. Kapan diberikan kepada selain Allah. Maka dia adalah syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Yang kedua dari jenis isti'ana. Dia meminta bantuan kepada makhluk. Sebentar. Jenis kedua dari isti'ana. Dia meminta bantuan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Orang-orang yang sudah mati. Ya. Atau dia meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Namun orang yang hidup tersebut, ya, tidak ada di depannya. Atau dia meyakini orang yang hidup tersebut mengetahui perkara yang gaib. Mampu terhadap perkara yang gaib. Nah. Maka yang seperti ini dihitung kesyirikan. Ini dihitung apa? Kesyirikan. Baik. Ini yang kedua ya, isti'anah bentuk kesyirikan. Yang ketiga ada isti'anah, ya, sifatnya adalah hal yang dibolehkan. Seperti misalnya, seorang beristi'anah meminta bantuan kepada makhluk. Padahal yang makhluk itu mampu. Padahal yang makhluk itu mampu. Ya, misalnya, seorang minta tolong kepada kawannya. Ya tolong ambilkan apa? Pena saya, buku saya. Kawannya mampu untuk melakukannya, maka hal yang seperti ini boleh, tidak ada masalah. Ya Allah firman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jelas ya? Ya, sepanjang permohonan pertolongannya adalah baik, maka itu adalah hal yang baik. Ya. Kalau permohonan pertolongannya pada hal yang jelek, pada maksiat, ya maka itu adalah maksiat, dihitung sebagai maksiat. Nah. Ya. Dan dari jenis isti'anah kepada makhluk, dia isti'anah kepada makhluk yang tidak hadir. Dia beristi'anah kepada makhluk yang hidup hadir tapi tidak mampu. Ya. Kalau isti'anahnya jenis yang seperti ini, maka ini perkara sia-sia. Perkara sia-sia. Ya. Jelas ya? Perkara sia-sia. Misalnya dia ingin mengangkat suatu barang. Ya. Ada orang yang lewat, cacat kedua tangannya. Ya, dia minta tolong supaya diangkatkan barangnya. Ya. Ini apa ini? Ini hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Tapi dia tidak dihitung masuk dalam kesyirikan, tidak pula dihitung masuk dalam apa? Ibadah. Dia adalah hal yang apa? Sia-sia. Ya. Dan kadang isti'anah bentuknya seorang beristi'anah dengan amalan-amalan salih. Ya. Allah firman, ista'inu bis-sabri was-salah. Ambillah pertolongan, isti'anah. Ambillah bantuan dengan kesabaran dan dengan salat. Dengan kesabaran dan dengan salat. Baik. Jadi ini yang disebut dengan makna al-isti'anah, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya isti'anah ini berjenis, beraneka ragam. Ada yang ibadah, ya. Hanya diserahkan kepada Allah, ketentuannya telah kita ukur tadi. Yang jenisnya ibadah, ya, ada tiga hal. Harus ada kesempurnaan, merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua, dia percaya penuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia bersandar kepadanya. Itu isti'anah yang merupakan jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian berikutnya beliau sebutkan hadis, wa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadis Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, idza ista'anta, dan apabila engkau meminta bantuan, ya, meminta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah bantuan kepada Allah. Mintalah bantuan kepada Allah. Jelas ya? Ini wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Ya. Nabi menanamkan akidah yang sangat indah ini kepada beliau. Ya. Dan demikianlah seharusnya para orang tua itu memasukkan ke dalam diri anaknya semenjak dari kecil akidah-akidah yang membangun jiwanya, membangun keimanannya. Ya, tapi ingat dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, ini bahasa Nabi sangat indah sekali. Ya, ketika beliau berwasiat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak, idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan menemukan Allah di depanmu. Jagalah Allah, apabila engkau memohon pertolongan, memohon bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ya. Maka ini indah ditanamkan kepada apa? Anak-anak yang baru tumbuh. Ya. Ini bentuk dari pendidikan yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ibadah berikutnya kata beliau, wadalilul isti'adah. Ya, ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adah. Isti'adah adalah talabul i'adah. Seseorang meminta perlindungan dari hal yang jelek. Meminta perlindungan dari hal yang jelek. Itu isti'adah. Ya. Jadi sifat isti'adah, dia meminta perlindungan dari perkara yang jelek. Ya. Dari perkara yang jelek. Dia khawatir misalnya tertimpa kejelekan, ya, tertimpa suatu musibah, dia memohon kepada Allah, maka itu disebut isti'adah. Disebut dia beristi'adah. Dan isti'adah ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Ya, Syekh di sini menjelaskan, wa dalilul isti'adah qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adah adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, a'udhu bi rabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq. Juga ayat, wa qul a'udhu bi rabbin nas. Katakan Muhammad, a'udhu bi rabbin nas. Saya berlindung kepada Allah, Rabbun nas. Ya, a'udhu, yaitu saya berlindung. Ya, saya mengambil pertolongan dari Allah, ya, Rabb manusia, dari kejelekan mereka. Ya, jadi ini perlindungan dari hal yang jelek. Perlindungan dari hal yang jelek. Nah, isti'adah ini, kata penulis Fathul Majid, qad ajma'al ulama'u ala annahu la tajuzul isti'adah bighairillah. Sepakat para ulama bahwa isti'adah kepada selain Allah adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, maka ini yang disebut dengan makna al-isti'adah. Karena itulah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah pada setiap masalah yang dihadapi, setiap kesulitan yang dihadapi, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tauhid, ya, bagi seorang hamba, ya, tatkala ia ditimpa oleh sebuah perkara yang jelek atau tidak baik, dia berlindung darinya, maka dia beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau kita cermati di banyak tuntunan, kita diperintah untuk membaca 3 kul. Ya. Dan juga 2 kul, kul a'udzu birabbil falaq dan ayat kul a'udzu birabbin nas. Ini semuanya mengandung perlindungan-perlindungan, permohonan supaya diberi perlindungan. Ya. Dan seorang hamba berlindung kepada Allah dengan kandungan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ini adalah keperluan yang sangat besar. Hajatnya kepada perlindungan di 2 surah itu sangatlah agung. Kata Ibnul Qayyim, hajatul abdi ilal isti'adah bihataini surataini a'zamu min hajatihi ilan nafsi, ilan nafasi, wa ta'ami wa syarabi wal libas. Kata beliau, hajat seorang hamba untuk berlindung, ya, dengan kandungan yang terdapat pada 2 surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, hajatnya berlindung itu lebih besar daripada hajatnya dari lebih besar dari keperluannya untuk bernapas, keperluannya untuk makan, minum, dan berpakaian. Iya. Jelas, ya? Karena itu, ya, seorang hamba jangan meninggalkan membaca 3 kul ini selepas salat 5 waktu, di zikir pagi dan sore. Ya. Sebab ini kebaikan bagi seorang hamba dan ibadah yang hendaknya selalu dia jaga di dalam dirinya. Maka al-isti'adah adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Isti'adah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah al-isti'adah, dia memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Yang bentuk perlindungan kepada Allah ini terdapat di dalamnya dia menampakkan keperluannya yang sangat besar kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia bergantung kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa hanya Allah yang mencukupinya dan melindunginya dari segala kejelekan. Ya, ini 3 hal dari kandungan isti'adah. Dia berlindung, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua dari jenis isti'adah, dia beristi'adah dengan sebuah sifat dari sifat-sifat Allah. Ini juga adalah hal yang disyariatkan. Sebab Nabi mengajarkan berbagai doa ketentuan dengan sifat-sifat Allah. Antaranya doa yang dibaca pagi dan sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Saya berlindung kepada Allah, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dicipta. Kalimat-kalimat sifat-sifat Allah. Demikian pula dzikir pagi dan sore, a'udzu bi'azamatihi an ughtala min tahti. Saya berlindung dengan keagungan Allah. Keagungan adalah sifat Allah. Saya berlindung dengan keagungan Allah, an ughtala min tahti. Jangan sampai saya ya dicelakakan dari bawahku tanpa saya sadari secara tiba-tiba. Ya. Dan juga doa ketika seorang ada sakit di badannya, cukup dia letakkan tangannya, dia baca bismillah 3 kali, kemudian dia baca 7 kali, a'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, izzah dari sifat Allah. Dia berlindung kepada Allah, wa izzatihi dan sifatnya. Sifat keagungan. Min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari kejelekan apa yang saya dapatkan dan siapa apa yang saya takutkan. Nah, kalau dia baca 7 kali, insyaallah akan hilang rasa sakit yang ada pada tubuhnya. Ini doa ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya terapkan doanya tapi ternyata sakitnya enggak hilang? Ya. Maka ini kembali kepada keimanan seseorang dan kembali kepada akidahnya. Semakin seorang itu ya ia memahami akidah yang benar, maka kandungan dari doa yang dia baca akan semakin bermanfaat. Dan ini salah satu manfaat dan pengaruh seorang mempelajari akidah yang benar dan mengamalkan akidah yang benar dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga dari isti'adah, ya ada jenis isti'adah dia memohon perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang masih hidup tapi tidak hadir, tidak mampu memberikan perlindungan. Ya, ini syirik akbar ya. Ya. Ini jenis dari kesyirikan. Ya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah sekelompok jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada sekelompok iya, lelaki dari manusia, mereka meminta perlindungan, berlindung kepada sekelompok lelaki dari jin. Jelas ya? Maka ini dari jenis kesyirikan yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun kalau misalnya seorang itu beristiada, ini jenis yang keempat, seorang beristiada dari makhluk, ya. Tapi pada hal yang memungkinkan, pada hal yang makhluk itu mampu, bisa, maka ini tidak ada masalah. Karena itu Nabi ketika menyebutkan hadis tentang fitnah, ya, kata beliau, "Wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih." Siapa yang mendapatkan malja'an, tempat dia berlindung, atau ma'adan, tempat dia menghindari kejelekan, faly'ud bih. Silakan dia mengambil perlindungan dengannya. Ya, maka pada kadar yang makhluk mampu, ya, dan bisa hal tersebut dibagi dijadikan sebagai pelindung, maka ini tidak ada masalah. Ya, adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tidak berkaitan dengan ibadah. Jelas ya? Baik. Jadi al-isti'adah ini sama dengan isti'anah sebelumnya. Ada yang berkaitan dengan ibadah, dan ada yang berkaitan dengan apa? Selain ibadah. Ya. Dan ini dari bentuk-bentuk ibadah, saya sudah terangkan, saya ingin berikan kaidah global. Ya. Jadi ada ibadah, dia tidak berkaitan kecuali dengan ibadah. Ya. Tidak berkaitan kecuali dengan apa? Ibadah. Maka ibadah yang seperti itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang malingkannya dihukumi syirik akbar. Jelas ya? Tapi ada sebagian ibadah, dia ibadah di satu keadaan, bukan ibadah di keadaan lain. Seperti istiadah, istiana, kita terangkan khauf ya. Ada khauf tabi'i, khauf yang sifatnya tabiat. Ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Maka yang ibadah, kapan dipalingkan kepada selain Allah, dihitung kesyirikan. Yang bukan ibadah itu tidak masuk di dalam pembahasan, sebab dia adalah perkara yang biasa. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari kaidah yang hendaknya dipahami. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa dalilul istighatsah. Dan dalil al-istighatsah. Iya. Al-istighatsah ini salah satu ibadah yang agung. Dan istighatsah adalah talabul ghaus wal ighatsah. Ya, dia meminta supaya diangkat dari kesempitan dan kesusahan. Iya. Diangkat dari kesempitan dan kesusahan. Ini yang disebut dengan al-istighatsah. Iya. Ya, kalau dia beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ia diselamatkan dari kesempitan dan kesusahan. Iya. Jadi istighatsah ini tidak terjadi kecuali setelah ia ditimpa dengan kejelekan. Dia ingin berlepas diri darinya. Jelas ya? Dia ingin berlepas diri darinya. Dan ini yang membedakannya dengan doa. Kalau doa sifatnya umum, padahal yang dia ingin menghindari dari kejelekan atau dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau istighatsah tidak. Dia khusus ya pada hal yang berasal dari kejelekan, setelah dia tertimpa oleh kejelekan. Tertimpa oleh kejelekan. Ya. Jelas ya? Karena itu bahasa yang biasa dipakai di masyarakat melakukan istighatsah. Ya, dan sifatnya memohon kepada Allah. Ya. Itu kadang masuk ke dalam mana isti'anah, masuk ke dalam mana isti'adah, masuk dalam mana doa. Ya. Tapi kalau istighatsah itu adalah memohon supaya diangkat darinya kesempitan dan kesusahan. Diangkat darinya kesempitan dan kesusahan. Iya. Istighatsah ini terkandung di dalamnya seorang hamba menampakkan kefakirannya kepada Allah. Dia tidak memiliki apapun, dia perlu kepada Rabb-nya. Iya. Dan yang kedua, dia menampakkan dan meyakini bahwa Allah lah yang mencukupinya dan memberikan dan mengangkat segala kesusahan dan kesempitan yang ada pada dirinya. Ini kandungan dari apa? Kandungan dari istighatsah. Ya, makna ini yang disebut dengan makna ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-istighatsah disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin ada beberapa bentuk. Ada istighatsah kepada Allah. Ya. Dan ini dari amalan yang paling afdal. Dengan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi, ukuran istighatsah, ya, dia tampakkan kefakirannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mencukupinya, mengangkat kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Ya. Dan ini istighatsah yang seperti ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung, dia adalah ciri-ciri pengikut para nabi dan para rasul. Di perang salah satu peperangan, dan di sini ayatnya disebut oleh Syekh ya dalilnya, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian lalu Rabb kalian menjawab untuk kalian, mengabulkan istighatsah itu. Maka ini istighatsah jenis yang pertama, sifatnya ibadah. Yang kedua, istighatsah dia mengambil pertolongan, beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Atau orang-orang yang masih hidup tapi tidak hadir, tidak mampu. Ya. Orangnya jauh, kiainya jauh di sana. Ya. Dan dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Namun dia berkeyakinan, ya, kiainya itu mampu untuk memberikannya. Maka ini dari syirik akbar. Ini dari perbuatan syirik akbar yang tidak dilakukan. Sampai kaum musyrikin di masa Nabi saja tidak melakukan hal tersebut. Mereka di masa susah, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian istighatsah jenis yang ketiga, istighatsah kepada makhluk pada hal yang makhluk itu mampu melakukannya. Makhluk yang ada hidup dia mampu melakukannya. Maka ini tidak ada masalah. Ya. Seperti Nabi Musa, di kisah Nabi Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa. Maka orang yang dari golongan Nabi Musa, dari kaum Nabi Musa, beristighatsah kepada Nabi Musa terhadap musuhnya, maka Nabi Musa pun meninjunya. Ya. Dan seterusnya ya, dari ayat. Maka di sini pendalilan bahwa boleh beristighatsah kepada makhluk yang hidup pada batasan yang dia mampu. Kemudian yang keempat, ya ini sama dengan isti'anah ya. Ada bentuk istighatsah, dia meminta kepada makhluk yang hidup tapi tidak mampu ya melakukannya. Maka ini dihitung sebagai perkara yang sia-sia. Baik, selesai sudah sini pembahasan tentang istighatsah. Masih ada pembahasan seputar menyembelih dan bernadar. Insyaallah taala kita akan terangkan nanti pada kelanjutan materi insyaallah setelah sholat duhur. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.